بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita semua kesempatan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Di kesempatan yang lalu, ma'asirul muslimin, sudah kita bacakan babul adzan wal iqamah, bab tentang adzan dan iqamah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, rekan-rekan sekalian, kita coba melanjutkan membaca perkataan muallif di dalam bab yang berjudul Taharatul Badan والثوب وموضع الصلاة. Taharah tentunya kita sudah sering dengar ya. Taharah artinya suci ya. Sucinya badan, pakaian dan tempat salat. Tentunya ini masih kaitan dengan syarat sahnya salat. Sebelumnya sudah kita bahas tentang mawaqit as-salah, waktu-waktu sholat. Karena memang diantara syarat sahnya sholat adalah dukhul al-waqt, yaitu masuknya waktu. Dan sekarang kita memasuki poin yang lain dari syarat sahnya sholat ya, syurut sihhatis sholat, syarat-syarat yang dengannya sholat kita dianggap sah ya, atau telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, yaitu taharatul badan wassawb wa mawdi'is salah, sucinya badan-badan kita, begitupun pakaian, dan sucinya tempat di mana kita melaksanakan ibadah-ibadah salat. Di sini ma'asirul muslimin, muallif rahimahullahu ta'ala berkata, taharatul badani wal malbusi wa in lam yataharrak biharakatihi. Sucinya badan dan pakaian, badan dan pakaian, walaupun pakaian itu tidak bergerak ketika seorang melakukan gerakan-gerakan sholat. Wama yamassuhuma, dan apa-apa yang disentuh oleh badan dan pakaian. Wamawdi'us sholah, begitupun tempat di mana sholat itu dilaksanakan. Ya, syartun lisihhatis sholah, adalah syarat sahnya salat kita ya. Jadi sucinya badan, sucinya pakaian, sucinya apa-apa yang disentuh oleh keduanya, yaitu badan dan pakaian, dan sucinya tempat kita melaksanakan salat, syartun adalah syarat, lisihhatis salah, agar salat yang kita lakukan menjadi sah. Itu adalah perkataan dari Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Kita coba membaca penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Di sini beliau berkata, beliau Profesor Dr. Mustafa Dib akan memberikan kepada kita pendalilan terkait dengan wajibnya kita membersihkan badan, begitupun pakaian dan tempat. Dalil-dalil baik dari Quran maupun dari As-Sunnah. Di sini beliau berkata min syuruti sihhati shalah, di antara syarat-syarat sahnya salat, at-taharatu fil badani min al-hadatsil asghar wal akbar. At-taharatu fil badani min al-hadatsil asghar wal akbar, yaitu sucinya badan kita baik dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Dalilnya adalah firman Allah surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Tentunya ini ayat yang sangat populer ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua umat Islam yang telah wajib melaksanakan ibadah salat atau yang hendak melaksanakan salat, apabila kita hendak melaksanakannya, faghsilu wujuhakum, kata Allah. Maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, lalu tangan kalian sampai ke siku-siku dibasuh, wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, lalu usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian. Sampai akhir ayat, di dalamnya ada hukum-hukum kaitan dengan taharatu al-badan, yaitu kita membersihkan badan kita dari hadas kecil dan hadas besar. Begitupun ma'asyiral muslimin, ya, selain daripada Al-Maidah ayat yang ke-6 yang sudah sangat sering kita baca di pertemuan-pertemuan yang lalu, beliau pun membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika dia hadas sehingga dia berwudu. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tuqbal salatun bighairi tahurin. Jadi Rasulullah berkata, kata Ibnu Umar, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, la tuqbalu salatun bighairi tahurin. Tidak diterima salat yang dilakukan tanpa bersuci. Ya, ini jelas secara sharih, secara apa namanya, jelas mempersyaratkan bersuci, ya, sucinya badan sebagai syarat sah atau diterimanya salat seorang muslim. Lalu dikatakan di sini, adapun dalil tentang at-taharatu minan najasah, wajibnya kita mensucikan diri kita dari najis, baik itu fil badani wasaubi wal makan, baik najis yang menempel di badan atau yang menempel di kain yang kita pakai, yang kita gunakan, ya, ataupun menghilangkan najis dari tempat di mana kita melaksanakan salat. Mana dalilnya bahwa tiga hal ini adalah merupakan syarat sahnya salat? Di sini beliau berkata berdasarkan firman Allah surat Al-Mudaththir ayat yang ke-4, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, kata Allah, sucikanlah pakaianmu. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa idza wajaba tathhiru as-siyab wajaba tathhiru al-badan min babil aula. Kalau wajib membersihkan pakaian dari najis, tentunya lebih wajib lagi membersihkan najis dari badan, ya. Wa yuqasul makan ala siyab. Dan kalau kita menggunakan ayat ini, kita bisa mengkiaskan tempat atas pakaian. Ayat ini secara lafaz, dia memerintahkan kita untuk membersihkan pakaian. Tapi dari sisi kias, analogi, ya, ya, bahwasanya kalau pakaian saja diperintahkan untuk dibersihkan dari najis, apalagi badan. Adapun tempat di mana kita sholat dikiaskan kepada pakaian. Lalu dikatakan di sini ada hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaisyin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang satu ketika Fatimah bintu Abi Hubaisy radhiyallahu taala anha faqalat, maka dia berkata, ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athhur. Ya Rasulullah, kata Fatimah, aku seorang wanita yang mengalami istihadah. Tentunya kita sudah tahu istihadah itu apa, kondisi di mana seorang wanita memiliki atau seorang wanita terus mengeluarkan darah dari kemaluannya melebihi waktu di mana dia biasa haid, melebihi waktu di mana dia biasa haid. Apakah aku boleh meninggalkan salat ya Rasulullah? Ini pertanyaan dari Fatimah binti Abi Hubaisy. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, la, engkau wahai Fatimah jangan meninggalkan salat. Innama dzalika irqun wa laysa bil haidah. Yang kau alami itu adalah irq, yaitu darah istihadhah, darah penyakit, darah yang berasal dari urat yang sakit di dalam tubuhmu, ya. Wa laysa bil haidah, dan itu tidak kita sebut sebagai darah haid. Kata Rasulullah kepada Fatimah binti Abi Hubaisy, fa idza aqbalat haidatuki fada is-salah. Sekarang begini wahai Fatimah, kalau datang waktu di mana engkau biasa haid, umumnya antara 6 sampai 7 hari, fada is-salah. Di hari-hari tersebut silahkan Anda meninggalkan salat. Wa idza adbarat, dan apabila hari-hari di mana engkau biasa haid itu sudah berlalu, sudah habis, ya. Faghsili ankidama thumma salli. Nah, kalau sudah habis masa-masa di mana engkau biasa haid, misalnya antara 6 sampai 7 hari atau kebiasaanmu, maka ya sudah, engkau bersihkan dirimu, ya, engkau mandi besar, kemudian sholat. Nah, tentunya hadis ini, rekan-rekan sekalian, menguatkan dalil sebelumnya. Sebelumnya tadi surat Al-Mudathir ayat yang keempat, Allah berfirman, wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah, sucikanlah pakaianmu. Lalu badannya bagaimana? Ya, kalau badan famimbabil aula, maka lebih utama kalau pakaian saja harus suci, apalagi badan. Tetapi makna logika tersebut dikuatkan dengan hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an, kisah tentang kedatangan Fatimah binti Abi Hubaisy radhiyallahu taala anhum. Ini di antara dalil wajibnya kita taharatul badan minan najas. Ya, wajibnya kita membersihkan badan kita dari yang namanya najis, tentunya sebelum kita melaksanakan ibadah salat. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala melanjutkan, ya. Beliau berkata di sini, ucapan Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubaisy, "Faghsili ankiddam thumma salli." Bersihkan darah yang ada pada dirimu, kemudian salat. Beliau berkata, dalilun ala wujubi taqdimi taharatil badan minan najas ala salah. Tentunya hadis ini tanpa ada keraguan adalah dalil wajibnya taqdim, mendahulukan membersihkan badan dari najis sebelum sholat, ya, sebelum sholat. Begitupun ada hadis ma'asyiral muslimin diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Khawlata binta Yasarin radhiyallahu ta'ala anha atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Jadi ada seorang wanita yang bernama Khawlah binti Khawlah ya binta Yasar mendatangi Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, innahu laysa li illa thawb wahid. Aku tidak memiliki kecuali satu pakaian yang biasa aku pakai. Dan aku terkadang haid. Bagaimana aku sholat? Ya, bagaimana aku beribadah ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, Iza taharti, apabila engkau sudah bersih, fagsilihi, maka bersihkan pakaian itu. Kalau engkau memang haid, lalu engkau bersih dari haid suci, ya dicuci saja. Ya, pakaian itu dicuci, thumma salli fihi. Dan kalau pakaiannya sudah dicuci, dibersihkan, ya pakai saja untuk sholat. Ya. Faqalat, maka Khawlah berkata, fa'in lam yakhruj ad-dam, ya. Lalu bagaimana kalau setelah dicuci tidak hilang darahnya tersebut? Ya, maka Rasulullah berkata, yakfiki guslud dam, cukup bagimu wahai Khawlah binta Yasar, engkau bersihkan saja darah itu ya semaksimal mungkin ya, dengan tentunya dengan cara yang sudah diajarkan oleh Nabi, dari mulai dikerik, dikucek, lalu disikat, lalu dibersihkan dengan air ya, bersihkan bekas darah itu semaksimal mungkin. Wala yadurruka atharahu, dan tidak masalah kalau ada bekas warna ya, itu dimaafkan. Kalau setelah engkau cuci, setelah engkau sikat, setelah engkau berikan sabun, pewangi dan lain sebagainya, kalau masih ada warnanya, kata Rasulullah, tidak masalah ya, tidak masalah. La yadurruki atharuhu, maka bekasnya tidak masalah. Artinya masih bisa digunakan untuk salat. Ini pun menegaskan, dalil ini menegaskan tentang bahwa membersihkan pakaian dari najis adalah bagian dari syarat sahnya salat yang dilakukan oleh seorang muslim, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, ini kisah yang sangat masyhur ya, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Ada seorang badui yang buang air kecil di masjid, maka manusia bermaksud untuk menghentikannya, melarangnya, memarahi orang tersebut. Maka Rasulullah berkata, da'uhu, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Wahariqu ala baulihi sijlan min ma. Kemudian setelah dia nanti selesai buang hajat, siramkan ya, siram bekas kencingnya tersebut dengan satu ember penuh berisi air, dalam riwayat zanuban min ma, ya, dengan satu ember besar yang berisi air. Fa inna ma bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Sesungguhnya aku diutus untuk memberikan kemudahan untuk kalian, bukan untuk diutus untuk menyulitkan kalian. Artinya kata Nabi, ya sudahlah, enggak usah terlalu kita persulit ya. Itu sudah terjadi, dan dia adalah orang badui, orang yang tinggal di perkampungan, jauh dari ilmu, cenderung bersifat kaku, kasar. Ya sudah, disiram saja dan beritahu orang itu bahwa perbuatan itu tidak boleh. ya perbuatan itu tidak tidak boleh. Dan dari hadis ini ma'asyiral muslimin, bahwa Nabi memerintahkan menyiram menyiram bekas kencing orang Arab Badui tersebut, menunjukkan bahwasanya taharatul makan syartun li sihhatis salat. Bersihnya tempat di mana kita melaksanakan salat adalah syarat agar salat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, ya, kita kembali ke perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Tadi itu dalil-dalil pendalilan yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, ya, walau seandainya seorang yang lagi sholat, ya, atau seorang yang sedang sholat, qabada tarfa hablin, dia menggenggam ujung dari tali. Jadi dia lagi sholat, Allahu Akbar. Saat sholat tersebut dia menggenggam ujung dari tali, tali hablum tali, qabada tarfa habli tarfa hablin. Seandainya orang yang sholat menggenggam, ya, ujung dari sebuah tali, ujung dari sebuah tali, atau dia mengikatkan tali tersebut di pakaiannya, ya, menggenggam tali, seandainya orang yang sholat terjadi peristiwa dia menggenggam tali atau mengikatkan tali di pakaiannya, wa tarfuhul akhar muttasilun binajasin, sedangkan sisi yang lain dari tali tersebut, ya, bersambung dengan najis. Ada tali, tentunya tali ada ujung, ya. Ujung yang satu dia pegang atau dia ikatkan ke pakaiannya, dan ujung yang lain bersambung atau menempel dengan najis. Apa yang terjadi? Lam tasih salatuhu. Ya, lam tasih salatuh, maka tidak sah salatnya. Ya, dianggap tidak sah salatnya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annahu hamilu limuttasili binajasin. Karena dia dianggap membawa, ketika dia salat, dia dianggap membawa sesuatu yang bersambung dengan najis. Faka'annama hamilun lahu, faka'annahu, ya, hamilun lahu, maka seolah-olah dia sholat dalam kondisi memegang sesuatu yang najis, ya, seolah-olah, ya. Walau ju'ila tarfuhu tahta rijlihi lam yadhur wa in taharraka biharakatihi. Tapi kalau seandainya ujung dari tali itu dia tidak pegang atau tidak diikat, ya, tidak diikat di bagian tubuhnya atau di kain yang dia pakai, maka lalu dia taruh di bawah kakinya, misalnya dikatakan di sini, lam yadur, tidak masalah, ya, li'annahu la yusamma hamilan lahu urfan, karena secara kebiasaan, ya, itu tidak dianggap sebagai membawa. Yang merusak sholat adalah ketika seseorang, ya, sholat lalu dia menggenggam tali yang tersambung dengan sesuatu yang najis, maka seolah-olah dia membawa najis. Atau kainnya diikatkan dengan tali yang mana ujung dari tali itu misalnya najis, ya. Jadi seperti menggantung najisnya. Ini menjadikan lam tasih salatuh. Tidak sah salatnya, kata Ibnu Naqib. Walau seandainya tanajjasa ba'du bisatin fasalla ala mawdi'i tahirin minhu. Seandainya ada istilahnya permadani atau karpet atau istilah yang lain, seandainya sebagian dari permadani tersebut terkena najis, ya, kemudian seseorang sholat di tempat yang suci. Misalnya karpetnya ukurannya berapa? 3 kali sekian misalnya, ya. Agak lebar. Ya, agak lebar. Ya, lumayan bisa dipakai untuk sholat. ada bagian dari permadani atau karpet tersebut yang najis. Lalu dia sholat di tempat yang dia yakini bersih. Dia di atas karpet. Tapi dia melihat bahwa najis itu berada di sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kiri. Dan dia sholat di sisi sebelah kanan. Ya. Wataharrakal baki. Dikarenakan dia sholat menyebabkan karpet itu secara keseluruhan bergerak. Ya. Hukumnya apa? Hukumnya belum disebut ya. Atau dia sholat di atas saririn. Sarir, ranjang. Ya, di atas tempat tidur. Qawaimuhu ala najasin. Yang mana kaki dari ranjang itu menginjak sesuatu yang najis. Wa huwa yataharraku biharakatihi. Dan ranjang ini bergerak ketika orang sedang sholat. Sahat sholatuhu. Ya. Dalam dua kasus ini, sholatnya dianggap tetap sah. Ya, dalam dua kasus ini, sholatnya dianggap tetap sah. Kasus yang pertama adalah, dia sholat di atas permadani, atau di atas karpet, atau di atas apa namanya alas, yang mana sebagiannya najis. Dan dia sholat di bagian yang dia yakini tidak najis. Ya. Kasus yang kedua, dia sholat di atas sarir, yaitu tempat tidur, di mana kaki dari sarir atau tempat tidur tersebut berdiri di atas sesuatu yang najis. Dikatakan sahat salatuhu, salatnya adalah sah. Ya. Li'annahu la yu'tabar hamilan li najasatin aw li muttasilin biha urfan. Karena dalam kasus ini ya, secara kebiasaan itu tidak disebut orang tersebut salat sambil membawa najis ya. Tidak disebut sebagai orang yang sholat dengan membawa najis. Lalu dikatakan di sini perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala, ma yu'fa anhu minan najasati wa ma la yu'fa an. Hal-hal yang dimaafkan dari najis dan yang tidak dimaafkan. Jadi najis kadang ada yang dimaafkan, walaupun dia yakin najis itu ada di tubuhnya atau di pakaiannya, dimaafkan. Dan ada najis-najis yang tidak dimaafkan. Coba kita lihat. Ibnu Naqib rahimahullah ta'ala berkata, wan najasatu ghairud dam in lam yudrikha tarfun yu'fa anha. Yang namanya najis, selain daripada darah, apabila tidak terlihat oleh mata, maksudnya di sini kata Profesor Dr. Mustafa Dib, bihaitsu law ta'ammalaha lam yaraha. Artinya kalau dia perhatikan begini ya, itu tidak terlihat. Ya. Yu'fa anha, maka dimaafkan. Maka dimaafkan. Ya, najis yang seperti ini dimaafkan. Contohnya misalnya ma'asyiral muslimin, mohon maaf ya, ketika seorang muslim laki-laki misalnya buang hajat, buang air kecil, tentunya ada percikan yang halus sekali yang tidak terlihat. Dan kemungkinan itu ada. Tapi tidak terlihat, tidak terlihat ada bekasnya. Ini yang begini dimaafkan. Atau kadang kita sedang sholat misalnya ya, lalu ada lalat hijau ya, yang hinggap di pakaian kita. Dan kita tahu yang namanya lalat itu biasa hinggap di bangkai, di kotoran, dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia hinggap di pakaian kita ketika kita sedang sholat, atau hinggap di tangan, atau hinggap di kening, di wajah, dan lain sebagainya. Dan kemungkinan, ada kemungkinan lalat itu baru saja hinggap dari bangkai misalnya. Tapi tidak terlihat najisnya. Nah yang seperti ini yu'fa, dimaafkan. Karena kesulitan luar biasa. Ya, manusia sulit untuk menghindar dari hal-hal seperti itu. Lalu dikatakan di sini, wa in adrakaha lam yu'fa anha. Tetapi kalau najis itu bisa terlihat oleh mata seseorang, maka tidak lagi dimaafkan. Yang dimaafkan yang tidak terlihat. Illa andam baragith. wa kummal wa ghairihima. Kecuali darah yang berasal dari kutu, dari hewan-hewan yang kecil lah ya, ataupun dari nyamuk dan lain sebagainya, itu dimaafkan ya. Dimaafkan mimma la nafsa lahu sa'ilatun, yaitu hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Ya, artinya nyamuk kalau kita pukul begitu, kecuali kalau ada darah manusia kan, itu agak lumayan. Tapi kalau dia apa namanya tidak perutnya tidak penuh dengan darah, ya kita begini kan tidak kelihatan ada darah. Nah, hewan-hewan seperti ini itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Fayu'fa anhu qaliluhu wa katsiruhu, maka dia kalau yang berasal dari hewan-hewan kecil seperti itu, ya apa istilahnya, tumilah atau apalagi tadi kutu dan lain sebagainya, fayu'fa an qalilihi wa katsirihi, maka dimaafkan walaupun sedikit ataupun banyak. Wa in tasara bi irqin, ya walaupun dikatakan di sini tersebar dengan apa namanya dengan urat atau dengan keringat misalnya, ketika kita memukul nyamuk lalu ada bagian yang mungkin keluar menempel di apa di wajah kita berupa darah, itu yang sedikit seperti itu dalam Islam dimaafkan. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa ammad dam ad-dam wal qaihu, adapun darah dan nanah, darah dan nanah, fa in kana min ajnabi ufiya an yasirihi, apabila darah dan nanah itu bukan berasal darinya, bukan berasal dari orang yang salat, tapi berasal dari orang lain, ufiya dimaafkan, an yasirihi, apabila apa namanya yasir, yakni sedikit ya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li usri tajannubihi, karena ada kesulitan kita menghindari hal seperti itu ya. Lalu dikatakan di sini, wa in kana minal musalli ufiya an qalilihi wa kathirihi, tetapi kalau darah dan nanah itu berasal dari orang yang sedang sholat, maka dimaafkan sedikit dan banyaknya. Ya, jadi darah dan nanah, kondisi yang pertama, kalau darah dan nanah itu berasal dari orang lain, dimaafkan. Misalnya kita terkena darah orang lain sedang sholat, maka dimaafkan sedikitnya, tetapi kalau banyak tidak dimaafkan, harus dibersihkan. Tetapi in kana minal musallin, apabila darah dan nanah itu berasal dari orang yang sholat, kata Ibnu Naqib, ufiya an qalilihi wa kathiri, maka dimaafkan, baik darahnya banyak ataupun darahnya sedikit. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan catatan, in kana bi ghairi fi'lihi, tentunya apabila darah itu keluar tanpa perbuatan dirinya, bukan dia yang menyebabkan darah itu keluar. Oleh karenanya sudah masyhur ya hadis-hadis bahwa dahulu para sahabat mereka sholat dalam kondisi terluka, dalam jihad, dalam peperangan misalnya. Begitupun Umar bin Khattab melanjutkan sholatnya ketika ditikam oleh laknatullah alaih, siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ini kata beliau ya, wa in kana minal musalli, apabila darah itu berasal dari orang yang sedang sholat, ya berasal dari dirinya sendiri, ufiya an qalilihi wa kathirihi, maka dimaafkan, baik darah itu banyak ataupun sedikit ya. Lalu dikatakan, wa illa falayu'fa illa anil qalili minhu, tapi kalau darah itu keluar disebabkan oleh dirinya, dimaafkan kalau sedikit. Misalnya mohon maaf ya, kadang seseorang memencet jerawat misalnya ya, sedikit darahnya keluar, itu dimaafkan ya, dimaafkan ya. Lalu dikatakan di sini, wa in kana minal musalli ufiya an qalilihi wa kathirihi, apabila darah itu berasal dari orang yang sholat, ya, tapi bukan karena sebab dia yang menyebabkan darah itu keluar, maka dimaafkan baik darahnya banyak atau sedikit. Sawa'un kharaja min basratin asaraha asaraha au min dummalin au min qarhin au fasdin au hijamatin au ghairiha. Sama saja baik darah itu keluar lewat basrah, yaitu jerawat yang dia pencet, atau dari dummal, bisul, atau dari qarah, luka, kadang lukanya sudah kering kan, lalu ditarik bagian kulit yang kering, darahnya keluar lagi. Au fasdin, atau dari fasdu itu kan kita melukai apa namanya urat sehingga darah keluar. Au hijamatin, atau dari hijama, dan yang selain yang kita sebutkan. Nah, ini jelas ya ma'asyiral muslimin. Kita ulang sedikit, adapun darah dan nanah, apabila dari orang lain bukan berasal dari dia, maka dimaafkan kalau sedikit. Itu satu. Tetapi kalau seandainya darah itu berasal dari orang yang sholat, dari dirinya sendiri, maka dan itu dia lakukan, bukan dia yang melakukan, darah itu keluar bukan dikarenakan dia, maka dimaafkan baik sedikit ataupun banyak. Tetapi kalau ternyata darah itu keluar disebabkan oleh dirinya sendiri, dimaafkan kalau sedikit, tapi tidak dimaafkan kalau banyak. Lalu dikatakan di sini oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa amma ma'ul qaruhi wan nafatat, ya, adapun air yang keluar dari gelembung yang ada di kulit kita, orang terbakar, nas'alullah assalamah wal afiyah, mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan dari mara bahaya. Ada seorang yang terbakar kulitnya. Tentunya kalau orang terbakar kulitnya, kita sudah pernah melihat ya, maka akan ada gelembung-gelembung yang berisi air, ada sesuatu yang apa, berisi air di dalamnya, kalau dipecahkan keluar air. Itu disebut dalam bahasa Arab nafatat, ya. Najis tidak? Coba kita lihat. In kana lahu raihatun karihatun fahuwa najis wa illa fala. Kalau air yang ada di bawah kulit yang menonjol dikarenakan panas, terkena panas, terkena api, atau kalau di kita dulu waktu kecil terkena apa, setrikaan, terkena setrikaan, alat untuk menyetrika baju, kena di apa, di kulit kita, itu kan jadi seperti menggelembung ada air, atau terkena knalpot dulu ya, knalpot motor, itu menggelembung ya. Nah, ini kata beliau, air yang ada di dalamnya apabila mengeluarkan bau yang busuk, raihatun kariha, fahuwa najis, maka itu dihukumi najis, wa illa fala. Tetapi kalau air yang ada di dalam gelembung yang ada di bagian tubuh seseorang itu tidak mengeluarkan bau yang busuk, maka itu tidak najis ya. Di sini ada catatan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Ya, beliau berkata, rajjaha An-Nawawi rahimahullahu taala fil Minhaj taharatahu mutlaqan. Adapun Imam Nawawi, ya, beliau ulama besar di mazhab Syafi'i, berpendapat atau merajihkan pendapat yang mengatakan bahwa darah yang berasal dari cairan yang berasal dari nafatot, yaitu apa tadi, nafatot itu apa, benjolan-benjolan yang berisi air itu adalah tidak najis. Ya, kata Imam Nawawi itu tidak najis. Faqal, dan beliau berkata, al-madhab taharatuhu, dan pendapat yang mu'tamad di mazhab Imam Syafi'i yang begitu tidak dianggap najis. Ya. Dikatakan di sini, wan nafatat jam'un nafthah wa hiya ma yantafikh minal jild. Jadi apa? Kulitnya seperti ditiup, ya. Kulitnya seperti ditiup. Wa yamtali'u ma'un bisababi harqin au ghairihi. Di dalamnya banyak airnya, baik disebabkan terbakar atau sebab-sebab ya, yang lainnya. Jelas ma'asyiral muslimin ya, kaitan dengan an-nafathat, yaitu bekas luka bakar yang biasa dalamnya ada air. Itu airnya menurut pendapat yang kuat di mazhab Syafi'i adalah tidak najis. Lalu muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkata, walau shalla binajasatin jahilaha au nasiyaha, seandainya seseorang sholat padahal ada najis yang menempel di pakaian atau di badannya yang dia tidak tahu keberadaan najis tersebut, atau dia tahu tapi dia lupa ada najis ya, thumma ra'aha ba'da faragihi, dan dia baru tersadar ada najis setelah selesai sholat, a'adaha, maka dia wajib mengulang sholat tersebut ya, mengulang sholat tersebut. Ya, lalu dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, in kana waktuha bakian, kalau masih ada waktu, misalnya dia sholat zuhur jam 2, dia lihat ternyata pakaian yang dia pakai sholat ada najisnya, kata beliau harus diulang, karena tadi Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian sampai dia bersuci, membersihkan dirinya baik dari hadas ataupun dari najis. Ya, hadis siapa tadi, Fatimah binti Abi Hubaysh. Ya, bersihkan dulu najis itu wahai Fatimah, ya. Bersihkan pakaianmu baru engkau salat, begitu kata Nabi, ya. Lalu dikatakan di sini wa in kharaja waqtuha qadaha. Lalu bagaimana dia salat zuhur, pakaiannya najis, dia baru sadar bahwa pakaiannya najis jam 4 sore yaitu ba'dal asr, maka dia wajib mengqadha. Jadi kalau ada waktu, masih di dalam waktu, dia mengulang. Tapi kalau sudah di luar waktu, dia mengqadha. Ya, dia mengqadha. Alasannya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kenapa dia harus mengulang atau mengqadha? Ya, kalau mengulang masih di dalam waktu. Kalau mengqadha sudah habis waktunya, di luar waktu. Li'adami tahaqquqi syarti sihhati salati wa huwa taharah. Karena tidak terpenuhi syarat sahnya salat yaitu bersuci. Wa huwa muqassirun fi adami taharri dhalika au nisyanihi, dan dia dianggap orang yang lalai karena dia tidak berhati-hati, tidak perhatian dengan salat yang hendak dia kerjakan. Au fiha batalat, au fiha batalat, atau dia menyadari ada najis di pakaiannya ketika dia sedang salat, maka salatnya batal. Artinya ya wudu lagi baru setelah itu bersihkan najisnya, baru setelah itu dia melanjutkan salat. Walaupun dari awal harus mengulang dari awal, yaitu dari takbiratul ihram. Lalu dikatakan di sini oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, walau asabahu tinus syawari', kalau seseorang terkena tanah di jalan, apalagi di musim hujan kan, ada kendaraan lewat, itu kadang tanahnya itu mengenai pakaian kita. Fa in lam yatahaqqaq najasatuhu fahuwa tahir. Kalau kita tidak bisa memastikan tanah itu najis, maka hukum asalnya dia suci. Jadi kalau pakaian kita terkena percikan air di jalan atau tanah, kita tidak tahu ini najis atau tidak, maka hukum asalnya dia suci. Wa in tahaqqaqaha ufiya an qalilihi urfan. Tapi kalau dia yakin itu najis, ya dimaafkan kalau hanya sedikit. Dimaafkan kalau hanya sedikit. Ya. Wa huwa ma yata'azzaru al-ihtirazu minhu. Tentunya dalam kondisi kita sulit menghindarinya. Ya, sulit menghindarinya. Ya, wa yakhtalifu bil waqti ka'an kana ayyamal amtar. Dan hukumnya berbeda-beda. Artinya di musim dingin itu kemungkinan pakaian kita terkena lumpur karena kondisi tanah itu basah makin besar. Maka pemaafannya pun makin besar. Tapi kalau di musim di musim syita, di musim dingin, kalau di kita di musim hujan, potensi pakaian kita terkena lumpur besar, maka syariat pun memberikan kemudahan. Kalau kita lihat ada lumpur, ya kita tidak melihat adanya najis, hukum asalnya bersih. Tapi kalau kita sangka ada najis di sana, ya karena dia misalnya terlihat ada sesuatu yang najis, maka kalau sedikit apa dimaafkan, kata beliau. Wabi maudhihi minal badan wasaub, dan juga dimaafkan atau tidak itu pun nanti apa namanya, baik kadang dilihat dari sisi waktu apakah itu di musim hujan atau bukan musim hujan, yang kedua dilihat juga dari sisi tempat di mana najis itu menempel. Ya, dikatakan di sini fayu'fa amma asaba asfalahu, kalau yang terkena itu di bagian bawah dimaafkan, karena memang umumnya bagian bawah kain itu terkena hal seperti itu. Wala yu'fa amma asaba a'lahu, tapi kalau yang kena bagian atas tidak dimaafkan. Liimkani at-taharruzu minhu, karena seorang muslim harusnya dia bisa menghindari hal-hal seperti itu. Tapi kalau yang di bawah itu kharajaan sayyitaratihi, itu di luar apa namanya kekuasaan dia. Kadang dia berjalan ya tentunya tidak melihat ke bawah kaki, ada sesuatu yang mungkin percikan dan dia tidak sadar. Tapi kalau yang di bagian atas ya tentunya itu di bawah penguasaan dia. Nah, dimaafkan tidak dimaafkan terkadang dikembalikan ke kondisi-kondisi, baik kondisi waktu musim hujan atau bukan, lalu kotoran itu menempel di bagian atas atau di bagian bawah dan lain sebagainya. Wala yu'fa an kathirihi, tetapi kalau tin asyawari, tanah di jalan yang menempel di pakaian kita yang kita yakini ada najisnya, menempel dalam jumlah banyak, tentunya ini tidak dimaafkan. Kemudian ma'asyiral muslimin, sedikit lagi poin terakhir, wa man ajaza an izalati najasatin bi badanihi, barang siapa yang tidak bisa menghilangkan najis yang menempel di badannya, ya dia tidak bisa membersihkannya. Ya, dan tidak ada yang bisa membantu membersihkannya. Au hubisa fi maudhi'in najas, najisin, atau dia dikurung di tempat yang najis. Apa yang harus dia lakukan ketika waktu sholat datang, sholat, dia tetap wajib sholat. Wa aada, tapi dia wajib mengulang. Lalu untuk apa dia sholat kalau pada akhirnya dia harus mengulang? Dikatakan dalam penjelasan para ulama Syafi'iyah, itu sebagai bentuk ihtiraman lil waqt, sebagai bentuk kita memuliakan waktu, karena waktu itu adalah waktu Allah memerintahkan salat, kita memuliakan waktu itu ya, dan kita salat. Ya, kita salat. Ini dalam kondisi darurat tentunya ya. Kondisi darurat yaitu tidak bisa menghilangkan najis dari badan atau dia terkurung di dalam tempat yang najis. Shalla wa aada. Dia salat lalu kemudian dia mengulang salat tersebut. Wayanhani bisujudihi, maka dia pun merundukkan badannya ketika dia sujud. Ya, ketika dia sujud dia cukup apa? Membungkukkan badannya. Bihaisu lauzada asabaha, ya, yang mana kalau seandainya dia tambah sujud lagi dia akan terkena najis, maka tidak perlu dia tundukkan sampai ke bawah, ya. Wayuhram wad'ul jabhah 'alaiha, dan dia diharamkan meletakkan keningnya di atas tempat yang najis tersebut. Artinya cukup dia merundukkan apa membungkukkan kepalanya ketika dia melaksanakan salat dalam kondisi darurat di tempat yang najis, dia terkurung di dalamnya karena dia misalnya Masya Allah tawanan perang di tangan orang-orang kufar misalnya, maka dalam kondisi ini dia tetap salat, tetapi dia wajib mengulang ketika dia nanti sudah memiliki kesempatan untuk berwudu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab ma'asyiral muslimin, tidak terasa pukul 5.48. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan kepahaman terhadap apa-apa yang kita baca, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.